dasarnya. Gedos Neverda. Masih harus bersama semuanya. Galaksi. Cintamu karena ku tak termiliki, relakan saja ku yang telah milik orang lain. Walau jujur hatiku masih menyimpan rasa cinta yang bergelora, namun telah ada yang punya. Jika ini yang terbaik untuk cinta kita, karena sucinya cinta, tak harus memiliki. Ku hanya bisa memandang tanpa bisa. RSU Indonesia, RSU Republik Sisemania, Rian Mahendra, Rida Tarya. Aku saja cintamu karena ku telah termiliki, relakan saja aku yang telah milik orang lain. Jujur hatiku masih menyimpan rasa cinta yang bergelora, namun telah ada yang punya. Cinta ini yang terbaik untuk cinta kita, karena sucinya cinta tak harus memiliki. Salam sebelah. Ada